Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Dan kita masih berada pada pembahasan tentang bait yang ke-27, 28, 29 dan yang ke-30 dari yang disebutkan oleh Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah tentang kisah hijrah ke Habasyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait yang ke-27. Kata beliau, warabi'un minan nisa wa 12 minar rijali sahbi kullun qad hajar. Dan ada 4 wanita bersama 12 laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya qad hajar, melakukan hijrah untuk pertama kalinya. Ila biladil Habasyi fi khamisi 'am wa fihi 'adu tsumma 'adu la malam. Mereka menuju ke sebuah negeri yang disebut dengan Habasyah pada tahun yang kelima. Wa fihi 'adu tsumma 'adu la malam. Lalu di tahun kelima itu juga mereka kembali. Maksudnya kembali ke Makkah. Karena seperti yang telah kita sebutkan, saat itu mereka mendengar berita bahwa Quraisy telah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Padahal hakikatnya yang terjadi sebenarnya tidak seperti berita yang sampai ke Habasyah. Yang terjadi sebenarnya adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat dan beliau membaca surat An-Najm, hingga Quraisy yang mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami makna dari ayat-ayat dalam surat An-Najm tersebut. Mereka pun kemudian terhanyut dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan bacaan beliau membaca ayat yang terakhir dari surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, dan bersujudlah kalian semua kepada Allah, sembahlah oleh kalian semua Allah subhanahu wa ta'ala. Maka secara tidak sadar hati-hati mereka yang tadinya sudah terbuai dengan keindahan ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menutup surat tersebut dengan perintah untuk bersujud dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa mereka pun kemudian tertunduk, kharru sajidan atau kharru sujjadan, semuanya menyungkur sujud mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian sebenarnya. Jadi Quraisy hanya bersujud karena mendengar lantunan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitrah mereka tergerak oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi hawa nafsu mereka, jiwa mereka tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka kemudian kembali ke Makkah. Tetapi ketika sampai di pinggiran kota Makkah, mereka melihat bahwa kondisi sebenarnya tidak seperti berita yang sampai. Akhirnya beberapa memilih untuk kembali ke Habasyah, tidak melanjutkan perjalanan, dan yang lainnya tetap kembali ke Makkah. Namun mereka sembunyi-sembunyi untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Tayyib. Kita kemarin berhenti pada potongan bait yang kedua dari bait yang ke-28 ini. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, tsumma 'adu la malam. Kemudian mereka kembali lagi. 'Adu yang dimaksud di sini adalah adu ila al-Habasyah, kembali ke Habasyah. Wa hadhihi hiyal hijrah atsaniyah, dan inilah proses hijrah yang kedua ke Habasyah, di mana ketika mereka kembali ke Makkah, harapannya adalah agar gangguan dari orang-orang Quraisy tadi sedikit mereda, karena awalnya mereka tinggal, mereka pergi berhijrah meninggalkan keluarganya. Tetapi justru sebaliknya, saat orang-orang yang tadi memilih untuk tetap melanjutkan kembali ke Makkah, mereka hidup bersama keluarganya, ternyata sama saja, mereka tetap mendapatkan gangguan, mendapatkan celaan, mendapatkan cercaan, bahkan mendapatkan siksaan. Itu juga dari keluarganya sendiri, terlebih-lebih dari kaumnya. Wasabahuma huwa lammashtaddal bala'u 'ala man qadimu minal habasyah wa ghairihim wa udhu min qibali 'asyairihim. Orang-orang yang masuk Islam jumlahnya tentu semakin banyak, dan mereka pun juga tidak lepas dari cercaan, siksaan dari keluarga mereka sendiri karena mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Wa khasah indama balagahum min ihsanin najashi ilaihim fa'adhina lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yuhajiru marratan ukhra ilal Habasyah. Dan mereka sudah merasakan bagaimana kebaikan hati Najasyi, bagaimana Najasyi mampu memberikan rasa aman, meskipun ketika itu Najasyi bukan seorang muslim, belum seorang muslim, beliau adalah seorang Nasrani dan kerajaan beliau adalah kerajaan Nasrani, tetapi mereka menjamin keamanan siapapun orang-orang yang meminta jaminan keamanan kepada kerajaannya, kepada kekuasaannya. Mereka hidup damai, hidup bahagia di bawah kuasa Najasyi ma'akhtilafi dinihim, padahal agama mereka berbeda. Sementara itu mereka tidak mendapati hal tersebut pada keluarganya, berbeda keyakinannya karena mereka mengikuti Muhammad SAW, sedangkan keluarganya tidak setuju. Akhirnya mereka pun mendapatkan siksaan. Maka Nabi SAW pun mengizinkan mereka untuk kembali berhijrah ke Habasyah. Kemudian berhijrahlah beberapa orang pada fase yang kedua ini ke negeri Habasyah. Disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, thalathatun hum wa thamanuna rajul. Fakana adadur rijal fi hadhihi ar-rihla athaniya ilal Habasyah thalathah wa thamanuna rajulan. Maka pada fase hijrah yang kedua ke Habasyah ini, pergilah beberapa orang laki-laki dan wanita yang lebih banyak. Adapun laki-laki yang keluar menuju Habasyah, mereka berjumlah seperti yang disebutkan dalam bait, salasatun hum wa thamanuna, 83 orang laki-laki. Wa hunna ashrun wa thamanin. Sedangkan hunna, ini isyarat bahwa wanita yang keluar berhijrah ke Habasyah, jumlah mereka ashrun wa thamanin, ay thamani ashrata imra'atan, 18 wanita. Berapa tadi jumlahnya? Belum ada 1 menit. Laki-laki berapa? 83. Perempuan berapa? 18. Gampang, sama-sama 8. Taib. Ini jumlah yang lebih banyak berhijrah ke Habasyah. Mereka keluar secara diam-diam, sama seperti fase hijrah yang pertama, menunggu malam hari, kemudian mereka naik ke Bukit Safa di seberang rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Laut Merah dan menyeberang ke Habasyah. Nah, di pagi harinya musyrikin mendapati bahwa orang-orang yang masuk Islam tidak ada di rumah-rumah mereka. Jumlah yang sedemikian banyak ini berkurang. 83 tambah 18 berapa? 100 orang lebih. Kehilangan 100 orang itu bukan jumlah yang sedikit. Sehingga mereka benar-benar merasa, kemana ini kaum muslimin? Ternyata pergi ke Habasyah. Tidak tenang kaum musyrikin ketika mendapati bahwa mereka nanti akan tinggal dengan aman di bawah naungan Najasyi, di bawah naungan Ashimah. Sehingga ba'athu ilan Najasyi rajulaini, mereka pun kemudian mengutus dua utusan untuk menemui Najasyi. Mereka, utusan itu bertujuan agar menyampaikan statement kepada Najasyi tentang siapa kaum muslimin ini. Harapannya adalah agar Najasyi mau mengusir kaum muslimin yang baru datang ini tadi, dikembalikan ke Makkah. Mereka mengutus dua negosiator ulung ketika itu dan belum masuk Islam. Siapa mereka yang diutus oleh Quraisy? Sahabat mulia, namanya tidak akan pernah lepas. Setiap kali membaca hadis ada nama beliau ini. Nah, beliau contoh yang baik dalam berpuasa, semangat berpuasa. Beliau badannya besar. Amr ibn al-As. Mereka mengutus Amr ibn al-As satu dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ketika masih musyrik. Dua orang ini diutus ma'al hadaya wattuhaf, membawa banyak hadiah dan bingkisan-bingkisan. Ilan Najasyi wa hasiyatihi, untuk diberikan kepada Najasyi dan hasiyahnya, eksekutifnya. Wasta'ana Amr ibn al-As wa Abdullah ibn Rabi'ah ala Najasyi bi hasiyatihi haitsu arishuhum bil hadaya wa zawwaduhum bil hujaj allati yutradu biha ulaika al-muslimun. Tayyib. Setelah sampai ke Habasyah, tentu tidak mudah untuk dua orang Arab, dua orang asing yang masuk ke negeri Habasyah bertemu dengan Najasyi langsung kepada sang raja. Mereka paham itu. Oleh karenanya mereka tidak langsung menemui Najasyi. Mereka menemui Hawasyihi, menemui eksekutif-eksekutif Najasyi, orang-orang terdekat, menteri-menteri dan orang-orang yang terbiasa tinggal di istana, didatangi dan diberikan hadiah, barang-barang Arab. Setelah diberikan hadiah, mereka pun kemudian menceritakan keinginannya. Setelah diceritakan keinginannya, mereka meminta agar para eksekutif ini tadi bisa memusyawarah, memberikan masukan kepada Najasyi agar Najasyi mau mengembalikan kaum muslimin yang berhijrah ke negerinya tersebut. Falamma dzakaru dzalika an-Najasyi ra'a dzalika annahu labudda min at-ta'akkud wa sama' kullal atraf. Ketika para eksekutifnya menyampaikan usulan-usulan dan berita-berita kepada Najasyi tentang kaum muslimin yang berjumlah hampir 100 orang yang baru datang tadi. Tayib, Najasyi bukan orang yang diktator. Bukan orang yang sembarangan seperti kita sebutkan kemarin. Najasyi ketika itu, Ashimah namanya, dikenal sebagai seorang yang lembut, orang yang berani menjamin keamanan terhadap siapapun yang tinggal di bawah kerajaannya. Nah, ketika disebutkan perkara-perkara itu, beliau tidak langsung percaya. Beliau kemudian ingin untuk mendengarkan dari kedua belah pihak. Dari Amr ibn al-As seperti ini, maka bagaimana dari kaum muslimin? Dipanggillah mereka untuk dihadapkan, dibawa ke hadapan Najasyi. Beliau ingin bertanya secara langsung kepada perwakilan dari kaum muslimin itu tadi. Farsalan Najasyi ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyasma'a minhum wa qad ajma'u ala an yusaddiquhu alqaul wa kana mumathiluhum Ja'far ibn Abi Thalib. Maka dipanggillah perwakilan dari kaum muslimin yang maju ketika itu. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Beliau maju sebagai perwakilan, sebagai juru bicara, dan disumpah untuk tidak berdusta. Sama-sama jujur. Dari Amr bin As jujur, dari kaum muslimin juga jujur. Setelah mereka berdua didatangkan, faqala lahumun Najasyi ma huwa hadzal ladzi ma huwa hadzal din alladzi ahdatsumuhu haitsu faraqtum bihi dina qaumikum wa lam tadkhulu fi dini. Perkara apa yang kalian yakini itu? Agama apa yang kalian ikuti itu? Kenapa kalian datang ke negeriku? Kalian datang ke kerajaanku meminta jaminan keamanan, jaminan apa namanya, keselamatan, tetapi kalian tidak masuk ke dalam agamaku, dan kalian juga meninggalkan agama kaum kalian. Sebetulnya apa agama yang kalian ikuti itu? Maka kemudian Ja'far Ibn Abi Thalib, beliau menjelaskan, ayyuhal malik, wahai raja, kunna ahlul jahiliyah, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah, na'budul asnam, wa na'kulul maitah, wa na'til fawahish, wa naqta'ul arham, wa nusi'ul jiwar, wa ya'kulu al-qawiyu minna dha'if. Dahulu kami ini adalah orang-orang jahiliyah, kami menyembah berhala, kami memakan bangkai, kami mudah untuk berbuat dosa, kami mudah memutus silaturahim, berperang, membunuh. Wa nasi al-jiwar, kami jarang memperhatikan keadaan dari tetangga kami. Wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, orang yang lebih kuat seringnya menindas orang yang lebih lemah, dan demikian seterusnya. Hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu, sampai Allah kemudian mengutus seorang utusan dari kaum kami sendiri, dari saudara kami sendiri. Na'rifu nasabahu, kami tahu nasabnya, garis keturunannya. Na'rifu sidqahu, kami tahu kejujurannya. Tidak ada yang meragukan bagaimana kejujuran Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau pernah dijadikan amin, orang yang dipercaya untuk mendamaikan ketika terjadi perselisihan, mengembalikan Hajar Aswad saat pembangunan Ka'bah. Itu semua kami ketahui, perangai-perangai, perilaku-perilaku yang baik dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Fada'ana an nuwahhidullah wa la nusyrika bihi, dengan nasab yang baik dan perilaku yang baik dari beliau, kemudian beliau mengajak kami untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la nusyrika bihi, dan agar kami tidak lagi berbuat kesyirikan. Wa an la na'budal asnam, dan agar jangan kami ini menyembah berhala-berhala, bebatuan-bebatuan itu. Wa hathana ala sidqil hadith, wa ada'il amanah, wa silatil rahim, wa husnil jiwar. Dan beliau selalu mendorong kami, memberikan nasihat kepada kami untuk jujur ketika berbicara, untuk memenuhi amanah, untuk menyambung tali silaturahim, untuk berhubungan baik kepada tetangga, wa ghairiha, dan yang lain sebagainya. Qala Ja'far fa amanna bihi wa sadaqnahu, lalu kami pun beriman kepadanya, kami membenarkannya. Fama kana min amri qaumina illa an adzauna wa fatanawna an dinina fa kharajna ila biladika rajina alla nadhlim indak. Tetapi kemudian apa yang kami dapatkan dari kaum kami, apa yang kami dapatkan dari keluarga kami, illa an adzauna, kecuali mereka memberikan siksaan ketika kami mengikuti nabi tersebut. Wa fatanuna, mereka memberikan cobaan besar kepada kami, an dinina, tentang agama yang kami ikuti ini. Fa kharajna ila biladika, maka kami kemudian meninggalkan kaum kami, kami keluar menuju kerajaanmu ini. Rajina alla nadhlim indak, kami berharap tidak terdolimi ketika tinggal di bawah kekuasaanmu, di bawah jaminan keamananmu. Faqala Najasyi, mendengar pemaparan yang begitu baik dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka Najasyi kemudian menanyakan lagi, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi syai. Beliau penasaran, agama apa yang membuat orang-orang Arab jahiliyah yang tadinya orang-orang yang tidak mengerti apa namanya agama sama sekali, kemudian berubah, berbalik 180 derajat. Tadinya menyembah berhala, menyembah patung-patung, ditinggalkan menyembah Allah. Dan ketika disebut nama Allah, itu bukan sesuatu yang asing untuk Najasyi karena beliau seorang Nasrani. Maka kemudian beliau bertanya, apakah ada dari apa yang diajarkan oleh Rasulmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikit saja? Beliau ingin mendengar apa yang disampaikan. Qala na'am, lalu Ja'far menjawab, iya ada. Faqara'a alaihi sadran min surati Maryam, lalu Ja'far bin Abi Thalib membaca permulaan dari surat Maryam. Fabakan Najasyi, ketika Ja'far bin Abi Thalib membaca, dan itu di awal-awal surat Maryam adalah kisah tentang siapa? Tentang Zakaria dan tentang Maryam dengan kisah Isa alaihissalam. Ketika dibaca ayat-ayat ini, Najasyi kemudian menangis mendengarnya. Semua itu sama dengan apa yang diyakini oleh Najasyi. Demikian juga para eksekutifnya, menteri-menterinya, dan orang yang ada di dalam istana itu, mereka menangis mendengar bacaan Ja'far bin Abi Thalib. Faqala an-Najasyi inna hadha walladhi ja'a bihi Isa yakhruju min mishkatin wahidah. Sesungguhnya ini apa yang kamu baca itu dengan apa yang diturunkan kepada Isa keluar dari satu sumber yang sama, tidak berbeda. In taliqa wallahi la usallimuhum ilaikum abadan. Kamu berdua, Amr bin As dan siapa tadi? Abdullah bin Abi Rabi'ah, kembalilah kalian berdua. Bawa semua hadiah ini kembali. Sungguh aku tidak akan menyerahkan mereka kembali kepada kalian. Maka Amr bin As kemudian keluar dari ruangan itu membawa lagi hadiah-hadiah yang tadi dibawanya. Abdullah juga keluar. Faqala Amr li Abdullah ibn Abi Rabi'ah la atiyannahu ghadan hatta yaqtani. Mereka tidak kemudian kembali ke Makkah. Mereka masih akan berusaha untuk meyakinkan Najasyi meskipun sudah diusir tadi itu. Mereka masih berusaha untuk tetap bisa bertemu esok harinya. Mereka ingin bertemu lagi dengan Najasyi dan menurut mereka, mereka akan menyampaikan satu hal yang itu bisa membuat marah Najasyi. Apa satu hal itu? Kata Amr ibn al-As kepada Abdullah bin Rabi'ah, besok aku akan benar-benar datang kepada Najasyi dan aku akan menjelaskan sesuatu. Faqala lin Najasyi inna haula'i yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan 'aziman. Besoknya ketika mereka kembali bertemu dengan Najasyi, maka Abdullah Amr ibn al-As menyampaikan kepada Najasyi, sesungguhnya orang-orang kemarin itu mereka mengatakan sesuatu perkataan dusta kepada tentang Isa alaihi salam. Farsala ilaihim an-Najasyi yas'aluhum 'an dhalik. Lalu dipanggillah lagi Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, datang lagi ke istana. Ditanya lagi oleh An-Najasyi, naqulu fihi, lalu Ja'far menjawab, apa keyakinan mereka tentang Isa? Kata Ja'far, kami mengatakan tentang Isa, beliau ja'a nabihi nabiyuna, seperti apa yang disampaikan oleh nabi kami, huwa Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryamil Azra'il Batul. Isa menurut pandangan nabi kami adalah seorang hamba Allah, dia bukan Tuhan. Wa rasuluhu, Isa adalah utusan Allah sebagaimana kami, nabi kami adalah utusan Allah. Wa ruhuhu, Isa adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryamil Batul. Dan Isa adalah kalimat Allah yang ditiupkan oleh Jibril kepada Maryam. Beliau menambahkan kata Al-Azra Al-Batul, perawan suci yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Faqala An-Najasyi lil muslimin. Ketika mendengar pemaparan Ja'far bin Abi Thalib tadi dengan kecerdasan kata-kata beliau, Najasyi kemudian mengatakan, idhabu fa antum aminun. Kalau begitu kembalilah kalian, kalian aman tinggal di negeriku. Waradda hadayal musyrikin wa aqamal muslimuna indahu bi khaydah. Lalu Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah diusir oleh Najasyi. Mereka berdua kembali ke kaumnya tanpa bisa membawa kaum muslimin kembali. Justru mereka kembali membawa hadiah-hadiah tersebut. Sehingga kemudian kaum muslimin tinggal di bawah naungan jaminan keamanan dari Najasyi. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Tayyib, ini kisah hijrah ke Habasyah yang kedua, kemudian kisah tentang Amr ibn al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah yang menyusul mereka berniat untuk mengembalikannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal tersebut. Tayyib. Kemudian pada bait yang ke-30 beliau mengatakan, "Tsumma qad aslam fi sadisi Hamzatul Asad." Kemudian pada tahun yang ke-6, satu tahun setelahnya, masuk Islamlah Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Asad, sang singa. Beliau bergelar dengan Asad. Pemuda Quraisy yang memiliki wibawa besar di tengah-tengah kaumnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak jilid 3 nomor 211, kata beliau, aslama Hamzatu fi sanati sadisah minan nubuwah. Hamzah masuk Islam pada tahun yang ke-6 dari kenabian, berarti 1 tahun setelah peristiwa Hijrah Habasyah yang kedua. Tayyib. Dan kisah masuk Islamnya Hamzah, sebabnya kenapa disebutkan di sini, saya nukilkan dari Siyar Alamin Nubala karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah jilid pertama halaman 91. Kata beliau, waqala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq mengatakan di dalam Siyar Wal Maghazi halaman 171, haddatsani rajulun min aslam wa kana wa'iyah anna Abu Jahal marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal satu kali pernah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di bukit Safa. Fa'adahu wa syatamahu. Lalu Abu Jahal mengganggu Nabi dan mencela, mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yukallimuhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas sedikit pun. Beliau hanya diam ketika diperlakukan seperti itu oleh Abu Jahal. Abu Jahal siapanya? Nabi pamannya? Hah? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dicerca oleh pamannya sendiri, dihinakan oleh pamannya sendiri. Beliau diam. Tetapi wa maulatun li Abdullah bin Jada'an tasma. Ternyata ada seorang budak dari Abdullah bin Jada'an yang telah dibebaskan, mendengar dan melihat peristiwa itu. Thumman sorofa, lalu dia pun pergi dari situ. Fa'amida mutawashshihan fa'amida ila nadi Quraisy indal Ka'bah. Dia pun kemudian turun dan duduk di tempat di mana Quraisy biasa duduk di situ. Dia menunggu. Fajala sama'ahum falam yalbath Hamzah ibn Abdul Muttalib. Menunggu lama tapi kok tidak melihat Hamzah. Ternyata Hamzah ibn Abdul Muttalib sedang dalam rutinitasnya. Beliau seorang yang terbiasa untuk yaqnas, berburu. Dan ketika itu memang Hamzah tidak ada di sekitar Ka'bah karena beliau sedang berburu. Nah, maula dari Abdullah bin Jada'an menunggu di samping Ka'bah sampai datang Hamzah. Hamzah punya kebiasaan ketika beliau selesai berburu dan hendak kembali ke rumah, beliau tidak langsung ke rumah, tapi beliau terlebih dahulu memulainya dengan tawaf di Ka'bah. Tawaf dulu 7 kali baru pulang ke rumah. Nah, ditunggu oleh budak ini tadi. Fa aqbala Hamzah mutawashshihan qausahu. Lalu datanglah Hamzah menenteng busurnya, menaiki kuda, raji'an min qunsin lahu wa kana sahiba quns. Beliau baru pulang dari berburu karena beliau adalah seorang yang suka berburu. Wa kana idza raja'a min qunsihi bada'a bi tawaf bil Ka'bah. Dan beliau ketika pulang dari berburu biasanya akan tawaf terlebih dahulu di Ka'bah. Wa kana a'azzu fatan fi Quraisy wa ashadduhu syakimah. Beliau adalah orang yang disegani, pemuda yang disegani di tengah-tengah Quraisy. Falamma marra bil maula, ketika selesai, hampir selesai tawafnya dan lewat, maka budak itu pun kemudian mengatakan, ya Aba Amarah, ma laqiya ibn akhi ka anifan min Abil Hakam. Wahai Aba Amarah, kunyah dari Hamzah, kamu tahu apa yang menimpa anak saudaramu kemarin, min Abil Hakam, dari Abu Jahal. Abu Jahal asalnya beliau itu bergelar Abul Hakam karena sering dimintai pendapat, tapi karena beliau dia tidak mau, karena dia tidak mau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Hakam itu bukan kebijaksanaan, sehingga disebutlah Abu Jahal. Wajadahu hahuna jalisan fa'adahu wa sabbahu wa balagha minhu wa lam yukallimhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini, dalam keadaan Muhammad hanya tertunduk diam dan tidak menjawab satu patah kata pun. Fahtamalahu Hamzah al-ghadab. Kemudian Hamzah mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keponakannya, yatim piatu yang dalam asuhan Abu Thalib, dihinakan seperti itu, marahlah Hamzah. Lamma aradallahu bihi min karamatihi fa kharaja yas'a mughiddan li Abi Jahal. Falamma ra'ahu jalisan fil qaum aqbala nahwahu. Lalu Hamzah kemudian pergi dan mencari di mana keberadaan Abu Jahal. Lalu Hamzah menemukan Abu Jahal sedang duduk-duduk di majelisnya bersama beberapa orang. Hatta idza qama ala ra'sihi rafa'al qaus fadharabahu biha fashajjahu shajjan munkir. Lalu Hamzah mendekatinya, masih menenteng apa tadi? Busur panah. Busurnya pendek atau panjang? Busurnya kecil atau besar? Besar. Tenteng busurnya sampai di situ tanpa mengucapkan apa-apa dipukul Abu Jahal. Sampai pecah pipinya. Enggak pakai tanya-tanya dulu, pukul dulu pokoknya. Fashajjahu shajjatan munkirah, hingga menyebabkan luka yang cukup serius di wajahnya. Tsumma qala atashtumuhu wa ana ala dinihi. Apakah engkau berani untuk mencela, mencerca, menghinakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku berada di atas agamanya? Nah, ucapan ini yang kemudian menjadikan Hamzah masuk ke dalam Islam. Ini sebab beliau hendak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faradda ala dhalika in istata'ata. Lalu diucapkan, dicerca Abu Jahal oleh Hamzah sekenanya. Semua diucapkan. Dan Hamzah menantang, kembalikan ucapanku kalau kamu mampu. Kalau kamu berani, kembalikan ucapanku. Balas. Tidak membalas Abu Jahal, diam saja. Taib. Faqamat rijalun min Bani Makhzum ila Hamzah liyansuru Abu Jahal. Beberapa orang dari Bani Makhzum yang sedang bersama Abu Jahal berdiri, berniat untuk membalas perlakuan Hamzah kepada Abu Jahal. Tapi kemudian Abu Jahal mencegah mereka. Da'u Aba Amarah, da'u Aba Amarah. Biarkan dia. Fa wallahi laqad sababtu ibna akhihi sabban qabihan. Sungguh itu salahku. Aku yang telah mencela anak saudaranya dengan celaan yang sedemikian menyakitkan, sehingga wajar dia membalas. Tidak berani balas Abu Jahal. Taib. Wa tamma Hamzatu ala islamihi. Sehingga dengan hal tersebut Hamzah menyatakan diri sebagai seorang muslim, pantang untuk mencabut ucapannya. Ketika Hamzah mengatakan bahwa dia berada di atas agama Muhammad, berarti beliau radhiyallahu taala anhu berikrar bahwa beliau sebagai seorang muslim dan pantang untuk dicabut. Tidak akan pernah dicabut. Maka kemudian baiklah keislaman dari Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha. Tayyib. Ini kisah tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan selesai sampai di sini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah taala. Tetapi beliau tidak menyebutkan bahwa di tahun itu juga masuk Islam seorang nama besar yang kemudian dengan masuk Islamnya beliau mengguncang orang-orang musyrikin. Siapa? Umar Ibn Khattab. Di tahun ke-6 juga Umar Ibn Khattab, beberapa hari setelah masuk Islamnya Hamzah, Umar Ibn Khattab masuk ke dalam Islam. Hamzah masuk Islam saja itu sudah menggetarkan Quraisy, sudah menggetarkan kaum musyrikin yang kemarin mengganggu orang-orang muslim. Nah, beberapa hari berikutnya masuk Islamlah Umar Ibn Khattab. Wa fi hadhihi sana aidan aslama Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata al-Imam Ibn Sa'ad dalam tabaqahnya, beliau mengatakan wa aslama fi Dzil Hijjah as-sanati sadisah min an-nubuwah Umar Ibn Khattab wa huwa ibnu sittin wa ishrina sanah. Dan di tahun ke-6 pada bulan Dzulhijjah. Catat. Tahun ke-6 bulan Dzulhijjah. Masuk Islamlah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ketika itu beliau berusia ibnu sittin wa ishrina sanah. Berapa itu? Sittin wa ishrina. Yang sudah belajar di Rusulullah jilid 2. 26 tahun. Riwayat yang lain menyebutkan 24 tahun. Jadi antara itu 24 atau 26 tahun. Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Pemuda bukan? Pemuda, tapi masuk Islamnya Umar bin Khattab menggetarkan kaum musyrikin. Di mana pemuda-pemuda sekarang yang berusia segini? Di mana mereka untuk Islam? Umar bin Khattab usia segitu 24-26 sudah membuat gebrakan besar di dalam Islam, menakuti orang-orang tua Quraisy. Baik. Dengan masuk Islamnya Umar. Hamzah wajar, beliau masih berusia di atas. Tapi Umar bin Khattab seorang pemuda dengan usia 20-an tahun mampu menggetarkan Quraisy, mampu menggetarkan meja eksekutif Quraisy. Baik. Wa kana sababu islamihi, sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah anaknya berdoa ketika itu, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Bi Abi Jahal au bi Umar ibn al-Khattab. Muliakan dengan Abu Jahal atau muliakan dengan Umar bin Khattab. Dalam redaksi yang lain, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Abu Jahal siapa namanya? Amr bin Hisham. Dari pecahan kata yang sama. Muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar, Ibn Khattab atau Ibn Hisham. Ternyata Allah lebih memilih Umar Ibn Khattab dibandingkan Abu Jahal. Taib. Kisahnya agak panjang, insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya bi'idznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.